Di suatu pagi yang indah, ku terima sepucuk surat bersampul putih dan bersih, semunyuk untuk melati. Ku pandang dengan hati riang suratmu yang kedua ini. Ku dekatnya dengan mesra, harapan telah kau penuhi. Segera ku buka dan terus ku baca, kau nyatakan kini kasihmu padaku. Mulai dari saat itu, serasa di sisimu selalu. Akan ku balas segera, dan ku nanti yang ketiga. Segera ku buka dan terus ku baca, kau nyatakan kini kasihmu padaku. Mulai dari saat itu, serasa di sisimu selalu. Akan ku balas segera, dan ku nanti yang ketiga.